بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر سورہ فیل کی ہم نے پڑھنے کا شروع کی تھی Kemarin kita sudah mempelajari tafsir surah Al-Fil. اسی کو آگے جاری رکھیں گے. Masih melanjutkan. بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا. Kita telah membaca ayat yang bacakan tadi. اے محمد کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. Yaitu hai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rab engkau telah memperlakukan ashabul fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kya humne unke mansuba ko batil aur nakam nahi kar diya. Apakah kami tidak menggagalkan semua upaya mereka. Wa arsala alaihim tayran ababil. Aur phir humne un par perindon ke jhund bheje. Lalu kami mengirimkan ke atas mereka burung berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijjil. Jo unko patthar ke teelon par maarte the. Yang melempar-lemparkan mereka ke tumpukan batu-batu, bebatuan. Jo unko patthron par maarte the, patthron ko un par nahi maarte the. Ya ini mereka dilemparkan ke batu-batu, bukan batu yang dilemparkan ke mereka. Ye fark hai, isliye maine dobara tarjuma kiya hai. Jadi inilah perbedaan, makanya saya menjelaskan tadi. Baaz log galti se ye tarjuma kar dete hain ke shayad parinde un par patthar fenkte the ya patthar maarte the. Jadi karena sebagian orang menerjemahkan bahwa burung melempari mereka dengan batu-batu, padahal sebaliknya. Burung melemparkan mereka ke batu-batu. Balki sahih terjemah ye hai ke parinde unko pattharon par maarte the. Ya, jadi burung melemparkan mereka ke batu-batu. Wa jaalahum ka asfim maqul. To humne usko aisa bana diya jaise khaya hua bhusa hota hai. Dan kami menjadikan mereka seolah-olah suatu benda yang termakan, yang dimakan oleh ulat tuh, jadi berlubang-lubang. Kal humne jo baatein padhi thi wo ye thi yang kita pelajari kemarin ke yahan tara ka matlab royate nazri nahi balki royate qalbi hai. Bahwa yang dimaksud dengan tara bukan penglihatan mata lahiriah, tapi penglihatan batin. Yani ilm hona murad hai. Itu mengetahui. Ke kya tujhe ilm nahi? Apakah engkau tidak mengetahui? Maine arz kiya tha jab is tarah ka fikr aaye to iska matlab hota hai ke yaqinan tujhe pata hai, tu badi achhi tarah janta hai. Saya telah mengatakan bahwa kalau ada kalimat yang seperti itu, maka sebenarnya artinya engkau pasti mengetahui. Phir kaifa ke lafz ke mutalliq bhi baat hui thi ke iska matlab sirf kya karna munasib nahi hai. Dan juga sudah dijelaskan kemarin bahwa kata kaifa bukan pengertian apa, balki isme kya ke saath saath kis tarah kin halaat mein ke maane bhi shamil hain. Tapi juga berarti bahwa bagaimana dan dalam keadaan bagaimana. Phir humne ashabe fil ke sath ashabe fil ke mutalliq bhi jana ke wo kaun the. Lalu kita sudah mengetahui pun siapa sebenarnya ashabul fil tersebut. Aur phir humne ye bhi padha ke jo kuch ashabe fil ke sath hua wo koi ittefaqi hadsa nahi tha. Dan juga kita sudah pelajari bahwa apa yang terjadi dengan ashabul fil bukan kebetulan, balki wo khuda taala ki hikmat thi. Tapi itu merupakan hikmah dari Allah taala. Khuda taala ka fil tha dan adalah perlakuan dari Allah taala. जो कुछ उनके साथ हुआ वो खुदा ताला ने किया था। Yaitu apa yang terjadi dengan mereka itu adalah perlakuan dari Allah Ta'ala। आज जो आयत हमने पढ़ी है इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी तदबीर को नाकाम बना दिया। Yang kita pelajari ini bahwa kami telah menggagalkan rencana mereka। वो तदबीर क्या थी, कल हमने इस पर भी बात की थी। Dan apa rencana mereka itu kemarin sudah kita bicarakan। यानी वो खाना काबा पर हमला करना चाहते थे। Itu mereka ingin menyerang काबा। और काबा पर हमला करने का मकसद क्या था, इस पर भी हमने तफसील से बात की थी। Dan apa penyebab mereka menyerang काबा juga secara rinci kita sudah pelajari kemarin। अगर आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत ना होती, kalau hadrat Rasulullah SAW tidak diutus और आपकी बेइज्जत के लिए मवाफिक हालात पैदा करने मकसूद ना होते, dan kalau bukan tujuannya untuk untuk menyiapkan keadaan demi untuk kelahiran beliau, तो काबा की अपनी जात में कोई ऐसी अहमियत भी नहीं है, कमरा ही है ना, maka काबा itu tidak ada artinya apa-apa karena kan hanya sebuah kamar। इसकी अहमियत इसीलिए बनी कि यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस होना था और इसने मुसलमानों का किबला बनना था। Tapi काबा itu menjadi penting karena di dekat itu akan lahir hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian काबा akan menjadi pusat orang Islam। Warna isse pehle yahi काबा tha jahan but pade hote the। Karena काबा ini adalah juga suatu bangunan yang dulu di dalamnya banyak patung-patung। ठीक है, हमारे लिए पहले भी ये काबिले एहतराम था कि खुदा के एक नबी ने खुदा ताला से खबर पाकर इसकी तामीर की। Memang kita menghormati Ka'bah sejak dari dahulu kala karena didirikan oleh seorang nabi berdasarkan perintah Allah Ta'ala। लेकिन बहरहाल वो एहतराम और जो मौजूदा हैसियत है उसमें बहुत फर्क है। Tapi penghormatan tersebut dibandingkan dengan keadaan sekarang ini sangat jauh berbeda। और खुदा ताला ने इसकी तामीर करवाई भी इसीलिए कि जो आखिरी नबी, जो अजीम शान नबी और जो कामिल नबी आना है उसने काबा के पास आना था। Dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendirikannya itu karena akan ada nabi yang agung yang akan dilahirkan di serak di sekitar Ka'bah tersebut। अगर खुदा ताला अब्रहा के लश्कर को हलाक न करता, kalau Allah Ta'ala tidak menghancurkan laskarnya Abraha और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक काबा को गिरा देते, dan kemudian sesuai programnya Abraha bisa menghancurkan काबा, तो यकीनन आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। Maka tentu bagi hadrat Rasulullah SAW kemudian akan menyulitkan di dalam tugas beliau। जो हालात उस जमाना में फिर पैदा होने थे अब्रहा के नतीजा में, dan keadaan yang akan terjadi jika अब्रहा berhasil, बहुत ज्यादा खतरनाक होने थे, tentu akan sangat berbahaya। इसलिए खुदा ताला माहौल को तैयार कर रहा था। Oleh karena itu Allah Ta'ala sedang menyiapkan keadaan situasi। बहाल अब्रहा ने ये फैसला किया कि वो काबा पर हमला करेगा, dan akhirnya Abraha telah memutuskan untuk menyerang काबा। हालात बताते हैं कि उसके इस हमले का पूरी तरह नजाशी को भी इलम ना था। Dan dari catatan sejarah menunjukkan bahwa rencana Abraha ini sebenarnya tidak begitu diketahui oleh Najasyi। क्योंकि नजाशी अपनी जात में एक शरीफ इंसान था। Karena Najasyi secara pribadi adalah orang yang baik। ये Najasyi दरअसल वही है जिसने बाद में मुसलमानों को हबशा में पनाह दी। Najasyi inilah yang kemudian memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam di sana। और बाद में इस्लाम कबूल किया। Dan kemudian masuk Islam। तो बाद के हालात बताते हैं कि ये शख्स पूरी तरह आगाह नहीं था कि अब्रहा क्या करने वाला है। Jadi rupanya Najasyi ini tidak begitu mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Abraha। Bal Abraha ne ye irada kiya ke wo Kaaba par hamla karega. Tapi Abraha telah bertekad untuk menghancurkan Kaabah. Ek bada lashkar usne tartib diya. Dan dia telah menyiapkan laskar besar. Aur uske saath wo lekar Kaaba ki taraf bada. Dan kemudian membawa semua laskarnya itu menuju Kaabah. Is lashkar mein jaisa ki maine pehle bhi bataya hai hathi bhi the. Jadi sebagaimana saya jelaskan di awal bahwa di dalam laskar ini ada pasukan pasukan gajah. Lekin ashabe fil se murad sirf ye lashkar nahi tha. Tapi yang dimaksud dengan ashabul fil bukan hanya pasukan gajah itu. Balki wo puri qaum murad hai, wo puri hukumat murad hai jo hathiyon wali thi. Tapi yang dimaksud dengan ashabul fil itu adalah seluruh bangsa atau suku bangsa yang menggunakan gajah pada waktu itu. Kyunki sirf ek ya do ya char logon ko ya ek fauj ke hisse ko maar dene se baat khatam nahi hoti balki khatrat badh jate hain. Karena kalau hanya menghancurkan satu dua gajah ataupun satu kelompok pasukan gajah tidak akan memberikan faedah, karena bahkan akan lebih berbahaya akibatnya. Kyunki masalan agar do fariqon mein ladai hoti hai, misalnya kalau ada dua pihak yang berperang aur ek fariq dusre ke ek ya do ashkhas ko maar deta hai, lalu pihak yang satu membunuh dua orang dari pihak yang lainnya, to baat khatam nahi hoti balki ladai badhti hai, maka perang tidak akan berakhir tapi akan bertambah. Wo uska badla lena chahte hain, dan pihak yang satu itu pasti akan menuntut balas. Aur agar dusra fariq hukumat mein ho to ye mamla aur bhi badh jata hai. Kalau yang diserang itu dia berkuasa, maka tentu akan lebih berbahaya lagi. Kyunki hukumat apni rit qaim karna chahti hai, dia ingin mendirikan menguatkan pemerintahannya. To isse murad sirf wo lashkar jo khana kaaba par hamle ke liye aaya tha wo murad nahi ho sakta. Jadi oleh karena itu yang disebut ashabul fil ini bukan pasukan yang bukan hanya pasukan yang datang menyerang Kaaba. Yakinan wo bi murad hai, memang juga termasuk di dalamnya pasukan itu. Lekin uske saath wo puri qaum aur wo puri hukumat bhi murad hai. Tapi yang dimaksud juga adalah seluruh bangsa dan seluruh pemerintahan mereka. Jab Abraha lashkar lekar nikla, ketika Abraha membawa pasukannya, to raste mein arbon ke mukhtalif qabail aate the. Mereka menjumpai berbagai kabilah Arab di perjalanan. Unme se baaz ne isko rokne ki koshish ki aur isse ladai bhi ki. Sebagian telah berupaya untuk menghalangi mereka dan berperang dengan pasukan Abraha. Lekin unki is lashkar ke samne koi haisiyat nahi thi. Tapi keadaan pasukan para penghalang itu tidak ada artinya di hadapan pasukan Abraha. Uski misal aap aise hi samajh sakte hain ki agar aaj Amerika nikalta hai kisi mulk par hamla karne ke liye, misalnya kita bisa misalkan seperti kalau Amerika sekarang ini bertujuan untuk menyerang suatu negara, ya maslan Saudi Arab par hi hamla karne ke liye nikalta hai, atau ingin menyerang Saudi Arabia misalnya, to chote chote jo Arab mumalik hain, Kuwait hai, Bahrain hai, wo samne aa jaye aur Amerika ka muqabla karna chahe. Lalu kemudian misalnya Bahrain, Kuwait datang dan terlebih dahulu menghadapi Amerika, to Amerika ke samne unki koi haisiyat bhi nahi, maka keadaan mereka tidak ada artinya di hadapan Amerika. Chunache yahi us zamana mein bhi hua, dan inilah yang terjadi di masa dahulu itu, ke wo kabail fauri taur par shikast khate chale gaye, sehingga kabila-kabila tersebut terus menerus mengalami kekalahan. Satu yakinan unme se baaz log baaghi bhi nikle jinhone baghawat ki aur ghaddari bhi ki. Mungkin di antara dari mereka itu ada juga yang menjadi pembangkang atau pengkhianat, aur Abraha ke lashkar ke saath mil gaye dan kemudian bersatu dengan pasukan Abraha. Aise log har qaum mein hote hain, dan orang-orang seperti ini di setiap kaum atau bangsa ada terdapat mereka seperti itu. Hote-hote jab ye lashkar Makkah ke bilkul qareeb pahuncha, dan ketika terus berlanjut sehingga sampai ke dekat Kaabah pasukan ini, तो मक्का वालों को भी इसकी इतला पहुंच गई, maka orang-orang Mekah pun mendapatkan informasinya. Is par Makkah walon ne ek meeting bulai. Lalu kemudian orang-orang Mekah bermusyawarah rapat. Mukhtalif ara samne aayi dan banyak usul-usul atau pandangan yang muncul. Kemujuda halat mein hame kya karna chahiye, itu apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang seperti itu. Kisi ne kaha ke hame muqabla karna chahiye, sebagian mengatakan kita harus menghadapi mereka. Kisi ne kaha ke hame Abraha se jaakar baat karni chahiye, sebagian mengatakan kita harus berbicara dulu dengan Abraha. Kisi ne kaha ke hame Makkah ko chhod kar chale jana chahiye, sebagian mengatakan bahwa kita harus meninggalkan Makkah. Is tarah mukhtalif ara samne aaye, jadi banyak pandangan yang muncul. Ini mashwara karne wale bade logon mein Hazrat Rasool Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke dada Hazrat Abdul Muttalib bhi the. Di antara yang bermusyawarah itu ada seorang kakek dari Hadrat Rasulullah sallam, yaitu Hadrat Abdul Muttalib. Aapne mashwara ye diya, beliau memberikan usulan atau musyawarah. आपने फरमाया कि हमें यह सकत नहीं है कि हम अब्रहा के सामने उसका मुकाबला कर सकें. Dia mengatakan bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Abraha. Usse ladai karna bewakufi bhi hogi aur halakat bhi hogi. Dalam keadaan begini berperang dengannya adalah suatu kebodohan dan kehancuran. Aap nahayat zirak insaan the. Dan beliau seorang yang sangat bijak. Aapne kaha ke hamein Makkah se nikal kar mukhtalif jagah par chale jana chahiye. Beliau mengatakan kita harus meninggalkan Makkah dan pergi ke berbagai tempat. Wo Kaaba ko girana chahta hai, hamare sath uski koi ladai nahi hai, wo Kaaba ko gira le. Kalau dia ingin menyerang Kaaba, maka berarti dia tidak berperang dengan kita. Silakan dia menyerang Kaaba. Hum usko dobara tamir kar lenge. Kalau dia roboh, kita akan bangun lagi. Lekin agar usne hame bhi maar diya aur Kaaba ko bhi gira diya, to phir Kaaba ko tamir karne wala koi nahi rahega. Tapi kalau Kaaba dihancurkan dan kita pun dihancurkan, siapa yang akan mendirikan lagi Kaaba? Lekin agar Kaaba gir gaya aur hum bach gaye, to hum usko dobara tamir kar lenge. Kalau Kaaba hancur dan kita masih hidup, ya kita bisa membangun lagi Kaaba. Iske saath ye dono ne aam logon ke liye baat ki. Dan juga beliau berbicara kepada publik, pada masyarakat umum. Lekin darasal unke zehen mein ek aur baat badi mazbooti ke saath maujood thi. Tapi sebenarnya di dalam benak beliau itu ada sesuatu yang sangat kuat dalam pemikiran beliau. Jiska zikr ek ya isyara ek aur waqiye mein milta hai. Yang isyaranya terdapat di dalam satu peristiwa yang lain. Jo main abhi aapke samne pesh karunga, yang akan saya sampaikan. Jab Abraha ka lashkar Makkah ke qareeb pahuncha to Makkah ke log maveshi pala karte the. Ketika pasukan Abraha sudah mendekat ke Makkah, kebiasaan sebagian bangsa Arab itu membawa gembala, menggembala hewan mereka untuk makan di sekitar Ka'bah. Ini sekitar Mekah. Yahi janwar unki khuraak ke kaam aate the. Hewan-hewan peliharaan inilah yang menjadi makanan mereka. Yahi janwar inki tijarat ke kaam aate the. Dan juga menjadi alat angkut perniagaan mereka. Yahi janwar inki sawari ke kaam aate the. Dan juga menjadi alat tunggangan mereka. Ini ko farokht karke wo apni zarurat ki baaki cheeze hasil kiya karte the. Dan juga mereka menjual sebagiannya untuk keperluan kehidupan mereka. Jab Abraha ka lashkar Makkah ke qareeb pahuncha to unhone dekha ki yahan janwar hai, to unhone sare janwaron ko apne qabza mein kar liya. Ketika pasukan Abraha sampai di dekat Makkah dan melihat hewan-hewan peliharaan, apa namanya, gembalaan itu, maka mereka mengambil semua hewan tersebut. Ke isse lashkar ki khuraak ka intizam bhi ho jayega aur Makkah walon par pressure bhi pad jayega. Yang tujuan mereka agar pasukan mereka mendapat makanan dan juga menjadi penekan bagi orang-orang Mekah. Jab unhone janwar pakde to isme Hazrat Abdul Muttalib ke 200 oont bhi the. Ketika mereka menangkap hewan-hewan tersebut, di antaranya terdapat 200 unta Hazrat Abdul Muttalib. Jo Abraha ke lashkar ke kabza mein chale gaye, yahi yang telah dikuasai oleh pasukan Abraha. Jab Abraha ke lashkar ne ye kiya aur iski itla Hazrat Abdul Muttalib ko mili, ketika hal ini dilakukan oleh pasukan Abraha dan didengar oleh Hazrat Abdul Muttalib, to aap apne chand sathiyon ko lekar Abraha se baat karne chale gaye. Maka beliau membawa beberapa teman beliau pergi bertemu dengan Abraha. Aapka sirf chand sathiyon ke sath Abraha ke samne jabki wo hamla karne ke liye aaye hue chale jana batata hai ki aap khauf zada nahi the. Dengan beliau membawa hanya beberapa teman beliau untuk menghadapi Abraha yang membawa pasukan untuk menyerang Ka'bah, menunjukkan bahwa beliau itu tidak takut. Agar aapko koi khauf hota to aap is tarah Abraha ke samne na chale jate. Kalau beliau takut tentu tidak pergi menghadap pergi bertemu dengan Abraha seperti itu. Isse pata chalta hai ki aapne jo pehle baat Rosae Makkah ko ki thi ki hame muqabla nahi karna chahiye, wo aapki ek siyasi basirat ka natija tha. Dan ketika beliau mengatakan kepada para pemimpin Makkah untuk tidak menghadapi peperangan dengan Abraha, itu merupakan suatu siasat beliau. Abraha ke pas jakar pegam bijwaya beli jahat ke Abdul Muttalib milne aya hai. Ketika beliau sudah dekat di tempat Abraha, Abraha diberitahu bahwa Abdul Muttalib sudah datang. Aap ki shaksiyat nahayat barob aur wajih thi, dan penampilan Hazrat Abdul Muttalib memang sangat berwibawa. Jab wo milne ke liye gaye to lashkar ke jo log Abraha ke samne hifazat wagaira ke liye mamur the, un par bada rob qaim hua. Ketika beliau akan pergi bertemu dengan Abraha, maka pasukan yang menjaga tempat Abraha itu menjadi sangat terpengaruh dengan kewibawaan beliau. Unhone jaake Abraha ko paigham diya ke Makkah ka rais tumhe milne aaya hai. Mereka memberitahu Abraha bahwa pemimpin Makkah datang. Abraha ne kaha acha bhej do. Maka Abraha katakan silakan dia dibawa. Hazrat Abdul Muttalib Abraha ke paas gaye. Hazrat Abdul Muttalib datang bertemu dengan Abraha. Us waqt wo takht par baitha hua tha. Waktu itu Abraha lagi duduk di atas singgasana. Aapki shaksiyat aur aapke rob ko dekh kar wo apne takht se uth gaya. Dengan melihat penampilan dan kewibawaan Hazrat Abdul Muttalib, maka Abraha turun dari tahtanya, dari singgasananya. Riwayat mein ye zikr milta hai ki usne ye khwahish ki ki main Hazrat Abdul Muttalib ko apne paas takht par bithaun. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada waktu itu sebenarnya dia ingin mendudukkan Hazrat Abdul Muttalib bersamanya di atas singgasana. Lekin phir usne ye khayal kiya ki ye dushman log hain, agar maine bithaya to meri apni fauj mere khilaf ho jayegi ki hame ladwa raha hai aur khud usko apne paas takht par bithaya hua hai. Tapi beliau kemudian Abraha kemudian berpikir bahwa kalau dia dudukkan Hazrat Abdul Muttalib di singgasananya, sedangkan ini adalah musuh yang kita akan serang, maka pasukan saya akan kemudian merasa jadi dikhianati bahwa kita akan berperang dengan orang yang kemudian dia dudukkan di atas singgasana. Cunache usne bajaye takht par khud baithne ke ya Hazrat Abdul Muttalib ko apne paas bithane ke khud Hazrat Abdul Muttalib ke paas chala gaya. Jadi karena itu dia bukannya dia tetap di atas singgasana atau mendudukkan Hadrat Abdul Muttalib di singgasana, tapi langsung turun dan pergi menjumpai Hadrat Abdul Muttalib. Aur khud bhi takht se utar kar niche Hazrat Abdul Muttalib ke paas baith gaya. Lalu kemudian dia langsung turun dan kemudian duduk di bawah di lantai bersama Hadrat Abdul Muttalib. Pucha ke kaise tashreef laaye hain? Lalu bertanya apa tujuan beliau datang? Hazrat Abdul Muttalib ne kaha ke tumhare lashkar ne mere 200 oont kabza mein le liye hain, mujhe wo wapas chahiye. Hazrat Abdul Muttalib menjawab bahwa laskar engkau telah menangkap 200 unta saya, untuk itu saya datang meminta unta saya. Abraha ne kaha ke jab aap mere samne aaye, Jadi Abraham mengatakan ketika Tuhan datang di hadapan saya, saya sangat terpengaruh dengan kepribadian Tuhan. Itu ada seorang yang sangat berwibawa datang di hadapan saya. Dan saya berpikir waktu itu mungkin Tuhan akan membicarakan sesuatu yang berat. मुझे काबा पर हमला करने से रोकेंगे mungkin akan mengatakan akan mencegah saya menyerang Ka'bah मुझे काबा पर हमला करने से रोकने के लिए कोई डील करेंगे mungkin akan berbicara untuk bagaimana saya berhenti menyerang Ka'bah लेकिन आपने तो बड़ी छोटी बात की Tapi ternyata Tuhan membicarakan hal yang kecil. मेरे दिल में जो आपका वकार था वो इस बात से खत्म हो गया कि आपको काबा जिसको आप इतना मकाम देते हैं और सारे अरब में इज्जत और अहमियत है उसका कोई ख्याल ही नहीं आपने कोई बात ही नहीं की और आपको अपने 200 ऊंटों की फिक्र है सिर्फ Dengan mendengar ucapan Tuhan ini maka penghormatan saya jadi hilang karena bukannya Tuhan mau datang membela Ka'bah yang merupakan tempat yang paling Tuhan muliakan dengan bangsa Arab muliakan tapi datang meminta sesuatu yang kecil yaitu unta is par Hazrat Abdul Muttalib ne jo jawab diya wo badi ahmiyat ka hamil hai dan apa yang dijawab oleh Hazrat Abdul Muttalib waktu itu yang sangat penting aur darasal wahi baat pahunchane ke liye ye sara waqia pesh aaya aur Hazrat Abdul Muttalib wahan tak gaye Dan sebenarnya untuk menyampaikan itulah maka semua peristiwa itu terjadi sehingga Hadrat Abdul Muttalib harus datang ke Abraha. Yani Hazrat Abdul Muttalib ye paigham Abraha ko dena chahte the jiske liye aapne ye sari baat shuru ki. Jadi semua yang beliau lakukan itu yang menyuruh orang Mekah pergi dan kemudian datang bertemu dengan sebenarnya ingin menyampaikan pesan yang akan beliau sampaikan itu. Aapne kaha main unton ka malik hu. Beliau mengatakan saya hanya pemilik 200 unta. Mujhe apne unton ki fikr hai. Saya khawatir dengan unta saya itu. Main wo wapis lene aaya hu aur lekar jaunga. Saya akan datang mengambil unta saya itu dan saya akan bawa pulang unta saya itu. Ka'bah ka malik uska rab hai. Sedangkan pemilik Ka'bah adalah Rabb-nya. Aur tum kya samajhte ho ki agar main 200 unton ke liye tumhare samne aa sakta hu? Bagaimana Tuhan bisa membayangkan kalau saya sebagai pemilik unta berani datang kepada Tuhan untuk meminta unta saya? Toh kya Ka'bah ka malik Ka'bah ko bachane ke liye nahi aayega? Maka apakah pemilik Ka'bah itu tidak akan datang untuk melindungi Ka'bah? Jab Hazrat Abdul Muttalib ne ye baat ki to is baat ka shadid asar Abraha par hua. Ketika Hazrat Abdul Muttalib mengatakan ini maka efeknya sangat besar terhadap Abraha. Wo bilkul khamosh ho gaya aur uske paas is baat ka koi jawab nahi tha. Dia terdiam dan tidak bisa menjawab apa-apa. Lekin Hazrat Abdul Muttalib ki baat ka asar is qadar tha ki usne fauri taur par kaha ki inke 200 oont wapas kar diye jaye. Dan pengaruh begitu cepat sehingga dia mengatakan dia mengembalikan 200 unta Hadrat Abdul Muttalib. Iske baad agle din unka Ka'bah par hamle ka irada tha. Waktu itu hari berikutnya sudah rencana mereka untuk menyerang Ka'bah. Lekin kehte hain mukhtalif riwayat hain ki wo agle din Ka'bah par hamla nahi kar sake. Tapi berbagai riwayat menyebutkan bahwa akhirnya mereka tidak bisa menyerang Ka'bah. Wo wajuhat kya thi wo kuch bhi ho sakti hain. Penyebab apa penyebabnya tentu banyak sekali bisa menjadi penyebab. Baz kehte hain ki unke janwaron ne chalne se inkar kar diya. Sebagian meriwayatkan bahwa hewan-hewan mereka tidak mau bergerak. Baz ka khayal hai ki fauj kuch thaki hui thi to aaram ke liye nahi gaye. Dan sebagian mengatakan karena laskar lagi keletihan maka mereka tidak akan berangkat. Barhal mukhtalif wajuhat bayan ki jati hain. Bagaimanapun banyak sekali riwayat mengenai hal tersebut. اصل مقصد یہ ہے کہ اگلے دن یا اگلے چند دن وہ حملہ نہیں کر سکے. Jadi yang ringkasnya bahwa hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya mereka tidak bisa menyerang Ka'bah. اور اسی دوران خدا تعالیٰ کی حکمت چلی اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کی ہوا چلی. Jadi dalam hari-hari tersebutlah hikmat Allah Ta'ala muncul dan takdir dari Allah Ta'ala muncul. اور لشکر میں ایک بیماری پھیل گئی. Dan akhirnya penyakit merebak di kalangan lashkar. Surat ke zahiri alfaz ko lekar bahut se logon ne galti khayi hai. Melihat surah secara zahiriyah banyak orang yang salah faham tentang hal tersebut. Aur ghair ahmadi aisi aisi tafsir karte hain jo nihayat muzhika fez bhi hai. Dan orang-orang ghair begitu banyak memberikan penafsiran mengenai surah ini sehingga menjadi perolok-olokan aur akal ke bhi khilaf hai dan bertentangan dengan akal. Ke parinde aate the wo un par patthar phenkte the, patthar insaan ke sar mein se lagta tha aur niche se nikal jata tha. Jadi katanya datang burung membawa batu, melempari mereka dengan batu, jatuh di kepala batu itu dan keluar dari anus. Is tarah ki bahut sari kahaniyan unhone banayi hui dan banyak sekali cerita yang semacam itu yang mereka buat ini orang-orang gair jinka hakikat se koi taluq nazar nahi aata dan tidak ada hubungan sedikit pun dengan hakikat. Jo baat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ne aur jo baat purane mufassirin ne bayan ki hai, tafsir yang dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dan beberapa dan juga penafsiran yang sebelumnya اور جو کافی حد تک معقول بھی نظر آتی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے dan sampai batas tertentu masih bisa diterima akal, وہ یہ ہے کہ لشکر میں بیماری پھیل گئی. Yaitu bahwa penyakit merebak di kalangan لشکر. وہ بیماری کیا تھی؟ Apa penyakit tersebut؟ یہ چیچک کی بیماری تھی. Yaitu penyakit cacar. چیچک چچا. روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ پہلی چیچک کی بیماری تھی جو عرب میں آئی. Menurut riwayat bahwa itulah mula pertama adanya cacar di negeri Arab. اس سے پہلے عرب میں یہ بیماری نہیں تھی. Sebelumnya belum tidak pernah terjadi penyakit cacar di negara Arab. جب یہ پہلی دفعہ آئی تو کیونکہ عرب اس بیماری کو جانتے نہیں تھے. Karena baru pertama kali mereka mengalami dan mereka tidak tahu menghadapi penyakit tersebut. جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو مختلف نام دینے شروع کر دیے. Dan oleh karena itu mereka memberi berbagai macam nama kepada penyakit itu. کیونکہ اس کا نام نہیں پتا تھا لہذا وہ مختلف انداز سے اس کو بیان کرتے تھے. Dan karena mereka tidak mengetahui nama penyakit itu maka mereka menjelaskan dengan berbagai macam cara. اور وہ بات آگے بڑھتی بڑھتی بالکل اور بن گئی. Dan dari penjelasan itu kemudian berkembang dan menjadi berita yang lain. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی پہلا وہ واقعہ تھا جب عرب میں چیچک کی بیماری آئی. Dari riwayat Hadrat Aisyah radhiyallahu taala anha dapat diketahui bahwa inilah penyakit pertama yang merebak di negeri Arab. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے bentuk penyakit ini ialah کہ انسان کے جسم پر دانے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. Jadi mula pertama di tubuh manusia muncul bisul-bisul ataupun bisul-bisul kecil jiska size chane ke dane se chhota hota hai yang sebesar lebih kecil dari chane-chane itu seperti soyabin apa itu kedelai ya sekitar itulah. جب یہ بیماری بڑھتی ہے dan ketika penyakit ini bertambah berkembang تو انہی دانوں میں پانی بھر جاتا ہے maka dari bintik-bintik tersebut penuh air پھر اس میں پیپ پڑ جاتی ہے lalu kemudian berkembang menjadi nana. بعض لوگوں کو آنکھوں کے اندر بھی یہ زخم بن جاتے ہیں kadang-kala di sebagian orang penyakit ini muncul di mata jiske natije mein unki benai jati rehti hai. Yang menyebabkan mata mereka buta. To jab pi padti hai uske baad ye zakhm ban jate hain. Dan jika telah berubah menjadi nanah kemudian akan menjadi luka. Jiske natije mein gosht jism se alahda hokar girna shuru ho jata hai. Dan yang karenanya maka daging-daging akan terlepas dari tubuh manusia. Agar ye bimari theek bhi ho jaye apni ibtidai shakal mein. Kalau dari awal penyakit ini sembuh, to phir bhi jis jagah ye dana nikalta hai uska nishan baki rehta hai sari zindagi. Maka dimanapun penyakit ini muncul, bekasnya itu akan tetap pada seumur hidup. Aur ye bimari aisi hai ki agar ek shakhs ko ho to badi jaldi bakiyon mein phailti hai. Kalau penyakit ini telah terjangkit kepada seorang, maka akan secepat merebak berjangkit kepada yang lain. To yahi bimari us lashkar mein bhi phaili. Penyakit inilah yang merebak di kalangan laskar tersebut. Aur azab ki shakal ikhtiyar kar gayi. Dan berubah menjadi sebuah azab. Aur apni intaha ko pahunchi. Dan sampai kepada puncaknya. Jiske natije mein lashkar ke bahut sare log mare gaye. Yang menyebabkan banyak sekali laskar yang meninggal. Ye khayal karna ke sare log mare gaye the shayad durust na ho. Kalau kita mengatakan bahwa semuanya meninggal juga tidak benar. Lekin baharhal ek badi kasrat mari gayi. Tapi bisa dikatakan mayoritas yang meninggal. Jab log wapis chale gaye lashkar wale. Ketika sebagian laskar ini pulang, to wo ye bimari saath lekar gaye. Mereka kemudian membawa penyakit ini ke negeri mereka. To ye bimari mulk mein bhi phaili. Lalu penyakit ini merebak di negeri mereka. Baaz log zinda maujood the iska istidlal ek hadis se hota hai. Sebagian dari mereka itu masih hidup sampai di zaman Nabi karena ada di dalam hadis disebutkan. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایک شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ menjelaskan bahwa saya melihat seorang peminta-minta di Madinah جس کے جسم پر اس قسم کے اور چہرے پر اس قسم کے نشان تھے جس طرح چیچک کے نشان ہوتے ہیں. Yang di wajahnya ada tanda-tanda yang seperti itu, yang seperti tanda cacar. اور وہ آنکھوں سے اندھا تھا. Dan buta. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس لشکر میں سے کچھ لوگ بچ بھی گئے. Jadi dari dapat diketahui dari sini bahwa ada yang selamat dari antara laskar tersebut. Yani unhe bimari to hui lekin mare nahi. Yaitu mereka terkena penyakit itu tapi tidak mati. Ye bimari aisi thi. Penyakit ini demikian rupa ke jab lashkar mein ye bimari phaili, ketika penyakit ini merebak di kalangan laskar, to lashkar ke liye ye musibat ho gayi. Maka menjadi musibah bagi laskar. Ke jo bimar hai usko saath rakha jaye ya alag kar diya jaye. Yaitu apakah orang yang sakit ini tetap dipertahankan di situ atau dipisahkan? Agar usko chhod kar jate to uske baki jo saathi hain wo itraz karte. Kalau seandainya dia ditinggalkan tentu teman yang lain akan keberatan. Lashkar mein baghawat phail jati ki hamare saathi ko yahi chhod kar ja rahe hain, hamare saath bhi yahi karoge. Yaitu bahwa mereka akan mengatakan kalau kawan kami ditinggalkan maka pada saat-saat kami pun akan diperlakukan seperti itu dan akan berontak. Agar usko saath rakhte to musibat ye thi ki bimari aur phailti. Kalau dibawa maka tentu akan menjadi musibah karena penyakit akan menular. Kyunki ye wabai marz hai. Karena ini adalah penyakit yang mewabah, yang menular. To barhal ye bimari lashkar mein phaili. Jadi penyakit ini merebak di kalangan laskar. Laskar ki kasrat mari gayi. Dan mayoritas laskar meninggal. Jab mari gayi to parinde kasrat ke saath unki lashon par aaye. Dan karena sudah meninggal maka burung datang berbondong-bondong di atas mayat mereka. Kyun jis tarah ke hum dekhte hain ke jahan bhi koi murdar pada ho wahan parinde aate hain. Ye sebagaimana kita melihat bahwa kalau ada yang mati maka burung datang ke yang hewan mati itu. Aur uske gosht ko khate hain. Dan memakan daging dari yang mati. Yahan ababil ka lafz istemal hua hai. Di sini digunakan kata ababil. Ababil Urdu mein ek parinde ka naam bhi hai. di bahasa Urdu ada juga satu jenis burung yang disebut ababil. Lekin Arabi zuban mein us parinde ka naam ababil nahi hai jisko Urdu mein ababil kehte hain. Tapi di dalam bahasa Arab burung yang disebut ababil dalam bahasa Urdu bukan ababil dalam bahasa Arab. Arab mein ababil kehte hain parindon ke jhund ko. Ababil dalam bahasa Arab artinya gerombolan burung. Kawanan burung. Wo jhund kisi bhi parinde ka ho sakta hai. Jadi kawanan burung apapun disebut ababil. Wo cheel bhi ho sakte hain, wo kawe bhi ho sakte hain, wo aur kisam ke parinde bhi ho sakte hain. Jadi bisa saja elang, bisa saja burung bukan burung kawa-kawa ini burung gagak ya, atau burung apa saja. Pernya bedanya kelompok kawanan burung. To jab ye mare to in par jis tarah murdar par parinde aate hain in par bhi aaye. Jadi ketika mereka mati maka sebagaimana di hewan yang mati datang burung, di atas mereka pun datang kawanan burung itu. Aur inke gosht ko khaya dan memakan daging mereka. Tarmihim behijaratim min sijil. Hum dekhte hain ki jab bhi koi parinda gosht kha raha ho. Kita menyaksikan kalau ada burung yang makan daging, to wo gosht ka tukda lekar kisi patthar par baith jata hai. Maka dia mengambil membawa daging itu dan hinggap di atas sebuah batu. Kisi sakht jagah par baith jata hai. Atau di tempat yang keras. Us par wo gosht marta hai. Lalu kemudian daging itu dia pukul-pukulkan ke batu atau tempat keras itu. Taake wo gosht chota ho aur wo aasani se kha le. Supaya daging itu menjadi kecil-kecil dan dia bisa makan dengan mudah. Ye nazara aap logon ne aam dekha hoga. Dan mungkin tuan-tuan sudah pernah melihat kejadian seperti itu. Khas taur par jab ye Idul Adha hoti hai. Ye terutama pada waktu Idul Adha. To us par kai dekhte hain hum ke kai jagah mukhtalif parinde jo hain wo gosht ke tukde lekar ghar ki chhat par ya kisi patthar par baithe hain, panjon mein pakda hua hai aur usko maar rahe hain. Jadi kita katanya melihat bahwa kalau waktu Idul Adha ada saja burung-burung yang mengambil penggalan daging pergi ke batu atau ke atas rumah lalu kemudian memukul-mukulkan daging itu. To isi baat ki taraf ishara hai ke wo parinde un par kasrat ke saath aaye aur unhone unke gosht ko nocha aur pattharon par baitha aur pattharon par maar kar usko chhota kiya aur phir khaya. Jadi ketika mereka meninggal, jadi tarmihim bihijara itu ketika mereka mati, burung datang mencabik daging mereka, membawa ke atas batu, lalu kemudian memukul-mukulkan daging itu ke batu supaya jadi kecil dan mereka bisa menelan makan daging. Or wo is tarah ho gaye. Dan inilah yang terjadi, demikianlah yang terjadi. Jaise khaya hua bhusa hota hai. Sehingga badan mereka itu menjadi seperti sesuatu yang dimakan-makan berlobang-lobang. Aap mein se wo log jinka taluk gaon se hai wo achhi tarah jante honge. Kalian yang kalau pernah di kampung bisa tentu mengetahui dengan jelas ke jab janwar ke samne chara dala jata hai, kalau makanan dari rumput diberikan ke burung ke hewan, to wo usme se khata hai, maka mereka akan memakan daun-daun tersebut. Aur khane ke baad jo cheez bach jati hai wo kaisi hoti hai? Maka sisa dari yang mereka makan itu yang tersisa, bagaimana bentuk daun-daun tersebut? Wo usme se achhi-achhi naram hissa kha leta hai. Yaitu hewan biasanya memakan yang bagus-bagus, yang lembut-lembut. Aur jo khushk bhusa reh jata hai usko chhod deta hai. Dan yang kering-kering akan ditinggalkannya. तो इसमें मुराद यह है कि परिंदों ने उनको नोच नोच कर गोश्त सारा खा लिया और बाकी जो हिस्से रह गए वो उनके बच गए. Jadi yang dimaksud dengan yang tadi itu bahwa burung-burung mengambil bagian-bagian yang bagus ya dan meninggalkan bagian-bagian yang lainnya itu. ये वाकया कब का है? Dan ini kapan kejadiannya itu? इसके मुतलक मुख्तलिफ रवायत बयान की जाती हैं. Berkenaan dengan ini banyak sekali riwayat yang menjelaskannya. Jo riwayat zyada maqul samjhi ja sakti hain ya qabil-e-yaqeen samjhi ja sakti hain ya zyada mustanad hain. Kai sejarah ataupun penjelasan yang lebih masuk akal, yang bisa lebih dekat kepada kenyataan atau masuk akal. Unke mutabik ye waqia aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paidaish se 40 din pehle ka hai, yaitu bahwa peristiwa ini terjadi, sesuai dengan itu maka peristiwa ini terjadi sekitar 40 hari sebelum lahirnya hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur ab akhri baat. Akhri baat. Acha. Dan ini merupakan bagian terakhir dari masalah itu. Ke akhir Khuda Taala ne ye sari baat kyun bayan ki hai? Pada akhirnya kenapa Allah Taala menjelaskan semua kejadian ini? Quran Karim koi tarikh ki kitab to nahi hai na? Al-Quran Karim tentu bukan suatu buku sejarah. Ke ek waqia bayan kar diya, fir dusra waqia bayan kar diya, fir teesra waqia bayan kar diya. Yaitu menjelaskan satu peristiwa, lalu peristiwa berikutnya, lalu peristiwa berikutnya. Quran Karim to Khuda ka kalam hai. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Jiski koi zair zabar bhi hikmat se khali nahi hai. Yang kasra dan juga fathahnya tidak lepas dari hikmah. Aur kuja hum ye samjhe ke ek puri surat jo hai wo baghair kisi maqsad ke nazil kar di gayi aur sirf waqia ko bayan karna maqsad tha. Lalu bagaimana mungkin kita akan menganggap bahwa seluruh surah itu hanya diturunkan demikian dan tidak ada hikmahnya? Yakinan ek baat hum isse pehle jaan chuke hain ke isse aa Huzur sallallahu alaihi wa sallam ki ahmiyat madnazar hai. Sebagian hikmah yang sudah kita ketahui bahwa ini berkenaan dengan latar belakang datangnya hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lekin kya sirf ye baat kafi hai? Tapi apakah ini cukup, hanya ini cukup? Wo to bayan ho gayi, ek waqia hua, guzar gaya. Ab isko dobara bayan karne ki kya zarurat hai? Jika hal itu sudah terjadi, lalu kemudian peristiwa terjadi, lalu apa gunanya kemudian untuk dijelaskan lagi? Is baat ka jawab phir pehli ayat mein hai ke kaifa faala rabbuka. Jadi untuk mengetahui itu maka kita kembali kepada ayat pertama, yaitu kaifa faala rabbu, ke tu janta hai ke tere rab ne kin halaat mein ye kiya, yaitu bahwa engkau mengetahui bahwa rab engkau dalam keadaan bagaimana memperlakukan mereka itu. Halaat ye the ke abraha ko rokne wala koi nahi tha, yaitu bahwa tidak ada orang yang bisa mencegah Abraha pada waktu itu. Aur ye baat yakini nazar aa rahi thi insano ko ke ab Kaaba ko giraya jayega. Dan pada waktu itu orang yang melihat sudah bisa meyakini bahwa pasti Kaaba akan hancur. Lekin Khuda Taala ne un namumkin halaat mein bhi baghair kisi zahiri sabab ke Kaaba ko bachaya. Tetapi Allah Ta'ala dalam keadaan yang kelihatan secara zahiriah tidak mungkin itu telah menyelamatkan Ka'bah, ya, dalam keadaan situasi seperti itu. Toh Khuda Ta'ala is waqia ko bayan karke ye batana chahta hai ke ae Muhammad, agar main baghair zahiri halat ke Ka'bah ko bacha sakta hoon. Jadi Allah Ta'ala dengan peristiwa ini ingin memberitahukan bahwa hai Muhammad, jika aku bisa menyelamatkan Ka'bah tanpa sarana zahiria yang nampak, agar main Ka'bah ko baja sakta hun baghair zahiri kisi madad ke, yaitu tanpa bantuan zahiria aku bisa menyelamatkan Ka'bah, to kya main tujhe nahi baja sakta, maka apakah aku tidak bisa menyelamatkan engkau? Jo Ka'bah ki takhliq ka maqsad hai, padahal engkau lah yang menjadi penyebab didirikannya Ka'bah. Kya main Islam ko fatah nahi dila sakta? Apakah aku tidak bisa memberikan kemenangan kepada Islam? Kya main wo peshgoiyan puri nahi kar sakta jo maine bayan ki hain, jo zahir lagta hai ki puri hone wali nahi hai? Apakah aku tidak bisa menyebabkan suatu kabar gaib itu jadi sempurna yang memang harus sempurna? Aur ye baat sirf yahin tak nahi rahegi kyunki Quran Kareem qiyamah tak ke liye hai. Dan ini tentu tidak hanya sampai seperti itu, karena Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang sampai hari kiamat. Lihaza Khuda Taala ye mazmoon bayan karke ye batana chahta hai. Jadi Allah Taala dengan menjelaskan mengenai peristiwa ini juga ingin mengatakan ke wo qadir hai, bahwa dia maha kuasa. Wo jaisa chahe kar sakta hai, bahwa bagaimanapun dia kehendaki dia bisa lakukan. Bawajud iske ke zahiri halat uske mukhalif hote hain, walaupun secara zahiria keadaan itu bertolak belakang. تو خدا تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اور آپ کی امت کے متعلق اور آئندہ آپ کی امت میں پیدا ہونے والے موعود کے متعلق اور پھر اس کی جماعت کے متعلق جس قدر بھی پیش گوئیاں ہیں وہ یقیناً خدا تعالیٰ پوری کر سکتا ہے. Jadi dengan ini Allah Ta'ala ini mengatakan bahwa berkenaan dengan hadrat Rasulullah SAW, berkenaan dengan agama beliau, berkenaan dengan umat beliau, berkenaan dengan wujud yang sudah dijanjikan yang akan datang, dan berkenaan dengan jemaat beliau, maka Allah Ta'ala akan bisa memberikan pertolongannya. Aur Islam aur Ahmadiyyat ko alamgir fatah ata kar sakta hai. Dan Allah Ta'ala akan Islam aur Ahmadiyyat ko alamgir fatah ata kar sakta hai. Dan Allah Ta'ala pasti bisa memberikan kemenangan secara internasional kepada Islam dan jemaat. Chahe halat mawafiq hon ya na hon. Apakah keadaan akan bisa mendukung atau tidak? Insan chahe unko samjhe ya na samjhe. Apakah orang-orang akan memahami atau tidak memahami? Chahe log isko kaisa hi bewakufana khayal karein. Atau orang-orang bagaimanapun orang akan menganggap hal itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ke chand log hain aur kehte hain humne duniya fatah karni hai. Yaitu bahwa hanya beberapa orang ini lalu akan memenangkan dunia. To Khuda Taala farmata hai ki yaqinan agar main chahun to ye hoga. Jadi Allah Taala dengan peristiwa ini mengatakan kalau aku ingin pasti bisa. Aur main isse pehle ye karke dikha chuka hun. Dan aku telah memperlihatkan sebelum ini. Alam tara kya ki tune dekha nahi hai. Itu alam tara itu apakah engkau tidak melihat ki main ye kar chuka hun, bahwa aku telah memperlakukan, telah berbuat, telah melakukannya. Jazakumullah. Jadi, saya kau bejuna, kerana ini pesan transfer kami. Aha, tujuan kisah kau bejite. Saya tunggu sebentar, lepas itu, sedikit jari, ini juga washroom, kerana kalau kau mel jatuh, lebih.